Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tiada hentinya melimpahkan rahmat, anugerah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak yang telah diajarkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-116 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau bab yang ke-132 dari kitab aslinya Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah Al-Ju'fi Mawlahum Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala, Babul Ulfa, Bab Al-Ulfa. Yang dimaksud Al-Ulfa yaitu menyatu, kesatuan. At-Ta'aluf artinya saling menyatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Arwahu Junudun Mujannadah, وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفْ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفْ. Arwah-arwah manusia itu berkelompok-kelompok, masing-masing membentuk satu kesatuan. Apabila roh-roh tersebut saling mengenal, yang baik bertemu dengan yang baik, maka akan menyatu, اِخْتَلَفْ. Akan tetapi kalau saling mengingkari, satunya ruh yang baik, yang satunya ruh yang buruk, maka akan terjadi perselisihan. Jadi yang dimaksud dan al-ulfa adalah kesatuan, seia sekata, sejalan, tidak terjadi sikap saling mengingkari. Hewan yang jinak itu disebut hewan alif, ya, disebabkan karena dia tidak liar dan dia bergaul bersama dengan pemiliknya, ya, seakan-akan dia termasuk bagian dari anggota keluarga tersebut, maka disebut alif, dari ulfah, menyatu. Dan yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di sini adalah al-ulfah, kesatuan di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin, merupakan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika Allah Jalla wa Ala menyatukan hati-hati kaum mukminin itu. Tidak berselisih di antara mereka, tidak bercerai-berai, tidak saling mengingkari di antara mereka, namun mereka seia sekata, sejalan. Nah, dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala telah mengingatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang kenikmatan ini, khususnya mereka penduduk Madinah yang sebelumnya mereka berselisih, sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dan sebelum mereka masuk ke dalam Islam, perselisihan antara dua suku terbesar yang ada di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj, seakan tiada henti, turun temurun dari generasi menuju ke generasi yang berikutnya. Apa sebab permusuhannya? Jahiliyah. Yang ini dari suku Aus, yang ini suku Khazraj. Fanatisme golongan, fanatisme kabilah. Sehingga terus terjadi pertempuran antara kedua kabilah yang besar itu. Setelah datangnya Islam dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka dengan Islam, tidak dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana fa'kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada agama Allah. Jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berpecah. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Fa'allafa, itu dari kata ulfa, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan kalian dahulu berada di pinggir jurang neraka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian. Sehingga apabila kaum mukmin itu disatukan, mereka seia sekata, sejalan di atas manhaj yang sahih, di atas aqidah yang sama, di atas tauhid, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mengikuti salaful ummah sebagai manhajnya, metodenya dalam kehidupannya. Maka itu adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak akan ada yang bisa menyatukan hati-hati manusia kecuali Allah Jalla wa Ala. Bukan harta yang menyatukan hati mereka, bukan jabatan yang menyatukan hati mereka, namun yang menyatukan hati-hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, walau allafta baina qulub, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kalaulah kalian menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi, kumpulkan seluruh harta, diinfakkan untuk apa? Menyatukan hati-hati manusia. Engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Al-qulubu baina usbu'ain asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati hamba-hamba Allah itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sekehendaknya. Maka yang menyatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada dua orang yang mereka sejalan, seia sekata, mereka sama di atas kebenaran, mereka sama dalam tauhid, dalam aqidah, dalam manhaj, dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah merupakan nikmat yang besar. Mereka saling cinta mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuh golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpisah juga karena Allah. Maka ini kenikmatan. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan secara khusus bab al-ulfa untuk menjelaskan bahwa al-ulfa merupakan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ulfa. Hati kita menyatu dengan hati seorang mukmin. Hati kita menyatu dengan hati orang yang taat menjalankan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia istiqamah berjalan di atasnya, maka itu kebaikan. Peliharalah kenikmatan itu. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya keretakan, perselisihan, pertengkaran, permusuhan. Lalu kemudian beliau menyebutkan asar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, "An-ni'amu tukaffar والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب." Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nikmat-nikmat itu, an-ni'amu tukfar, kenikmatan-kenikmatan itu telah dikufuri. Ini sudah sekian banyak manusia terjatuh ke dalam kufur nikmat. Afabinikmatillahi hum yakfurun. Apakah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka kufur terhadapnya? Mereka mengingkarinya. Dan kenikmatan yang dimaksud di sini mencakup kenikmatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala atau kenikmatan yang diberikan oleh seorang dari manusia yang memberikan kenikmatan kepadanya. Dari Allah Jalla wa'ala, misalnya Allah memberikan kepada dia rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia anak, Allah Jalla wa'ala memberikan kepada dia istri yang salihah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, lalu diingkari. Bentuk pengingkaran seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan itu, maka mereka mengingkari dengan cara bermaksiat. Tidak semakin menambah ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Namun jika kalian kafir, mengingkari nikmat, maka ketahuilah azabku itu sangat pedih. maka kufur itu lawan dari syukur. Ketika seorang itu tidak semakin bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nikmat itu bertambah, maka dia termasuk orang kufur nikmat. Dia mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah berikan dia sekian banyak kenikmatan yang lahir dan batin. Namun dia membalasnya dengan kekufuran, enggan untuk beribadah, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat-nikmat yang telah dikufuri. Atau nikmat yang kedua, termasuk nikmat yang diingkari, dikufuri, adalah kebaikan dari seseorang ketika dia memberikan kebaikan itu kepadanya. Nah, orang itu memberikan kebaikan, namun orang yang diberikan kebaikan ini membalasnya dengan keburukan. Ini termasuk nikmat yang dikufuri. Orang tersebut telah berbuat baik kepadanya, membantunya dalam hal-hal kebaikan, namun dia membalasnya dengan keburukan, menyeretnya dalam kebinasaan. Maka ini termasuk di antara bentuk nikmat yang dikufuri, yang diingkari. Seharusnya sikap seorang muslim, kalau ada orang datang berbuat baik kepada kita, maka kita berusaha untuk membalasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa in lam tukafi'uhu fad'u lahu hatta tadhunna anna qad kafa'tahu." Siapa yang berbuat baik kepadamu, dia telah melakukan perbuatan yang ma'ruf, dia berikan kepadamu, maka balas. Balas dengan kebaikan pula. Kalau kamu tidak mempunyai sesuatu yang kamu bisa membalas dengannya, maka doakan. Misalnya kamu mengatakan jazakallahu khairah, doakan sampai kemudian kamu menyangka bahwa engkau telah membalasnya. Anjuran untuk membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Ya. Kalau ada orang berikan kepada kita air susu, balas dia dengan air susu tambah madu. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Maka ini sikap seorang muslim. Membalas dengan keburukan berarti dikufuri nikmat. An-ni'amu tukfar. Kenikmatan-kenikmatan ini telah banyak dikufuri. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan hal ini untuk menjelaskan kondisi sebahagian manusia, di mana banyak di antara mereka yang telah mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Kalau ini di zamannya Ibnu Abbas, beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira yang dikatakan oleh Ibnu Abbas apabila beliau hidup di zaman ini? Sudah demikian banyak dari manusia yang semakin menyimpang, menyimpang jauh dari agama Allah. Mereka diberi kenikmatan dan kenikmatan yang mereka sendiri tidak mampu menghitungnya, namun mereka membalasnya dengan keburukan. Warrahimu tuqta, dan hubungan silaturrahim diputus. Semakin banyak manusia mereka memutuskan tali silaturrahim dalam keadaan menyambung tali silaturrahim di antara kerabat adalah merupakan perkara yang wajib. Man ahabba yubsata lahu fi rizqi wa ayyusalu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia senantiasa bersilaturrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengeluhkan tentang kondisi yang ada di zamannya, sedemikian banyak di antara manusia mereka telah putuskan silaturrahim. Gimana kalau beliau melihat kondisi zaman kita sekarang? Silaturrahim telah diputus. Di antara mereka ada yang menghubungkan silaturahim di antara mereka, namun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit dari mereka ingin menghubungkan silaturahim namun terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kaum muslimin menghubungkan silaturahim antara kerabat, namun tentu di sana ada batasan-batasan syar'i. Jangan sampai seorang hendak berbuat kebaikan lalu ternyata dia memudaratkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Rama naf'an fa dharra min ghairi qasdin wa min al-birri ma yakunu 'uquqa." Dia ingin berbuat kebaikan, dia ingin memberi manfaat, tapi memudaratkan tanpa dia memaksudkannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Di antara bentuk perbuatan kebaikan ada justru yang mendatangkan kemudaratan. Nah, maka silakan sambung tali silaturahim, namun dengan cara-cara yang syar'i. Walam nara mithla taqarubil qulub, dan kami tidak memandang ada satu hal yang paling bermanfaat, yang paling mulia daripada taqarubul qulub, saling menyatunya hati-hati itu. Ya, kata beliau, kami tidak melihat ada satu amalan yang paling baik dari taqarubul qulub, menyatunya hati-hati itu. Yang menyatukan kita adalah Islam. Yang menyatukan umat ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga apabila mereka disatukan dengan sunnah dan hati mereka menyatu, ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi syahid kenapa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan perkataan Ibnu Abbas dari ucapan beliau ini, "Walam nara mithla taqarubil qulub." Kami tidak memandang ada satu hal yang paling bermanfaat, yang paling agung dari taqarubul qulub, menyatunya hati, mendekatnya antara satu hati, hati seorang muslim dengan hati muslim yang lainnya. Kemudian setelah itu kita berpindah ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babul mizah. Bab al-mizah. Al-mizah maknanya bercanda, bergurau. Al-mulayanah, al-mulatafah. Ya, disebut juga mulayanah, mulatafah. Maknanya adalah seorang bercanda kepada teman yang lainnya. Nah, dan al-mizah di dalam Islam adalah perkara yang diperbolehkan. Namun perlu diketahui bahwa kedudukan mizah bercanda di dalam Islam ibaratnya seperti bumbu pada masakan. Nah, kalau tidak diberi bumbu pada masakan itu, kira-kira apa yang terjadi? Hambar terasa. Tapi kalau berlebihan, kasih garam banyak berlebihan, maka tentu hasilnya pun negatif. Maka demikian pula mizah, bercanda di dalam Islam asal hukumnya boleh. Nanti kita akan sebutkan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau bergurau, beliau juga bercanda. Nah, namun bercanda ini ada batasannya. Nah, bukan juga merupakan perbuatan yang baik ketika kita bertemu dengan seorang tidak ada gurauannya sama sekali, kaku, ketemu tidak ada senyum-senyum sedikit pun, serius terus. Nah, sulit untuk tertawa, sulit untuk tersenyum kepada saudaranya. La tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan engkau memandang rendah sedikit pun dari perbuatan kebaikan, meskipun engkau bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri dengan senyuman, itu nikmat. Namun kalau berlebihan, setiap majelis bercanda, setiap bermajelis bergurau, ya, sehingga orang itu dikenal sebagai orang yang ahli gurau, ahli canda, nah, ini kelewat batas. Katanya orang-orang Arab, kullu ma zada an haddihin qalaba ila diddih. segala sesuatu kalau sudah melampaui batas, maka yang tadinya bagus menjadi sesuatu yang jelek. Man aktsara min syai'in urifa bih, siapa yang memperbanyak melakukan sesuatu, dia akan diketahui dengan sesuatu yang dia perbanyak. Nah, dia banyak bercanda, orang akan mengetahui di mana-mana si fulan pelawak. Ya. Si fulan ini suka bercanda, setiap ngomong canda terus. Nah, ada batasannya. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Nah, di sini disebutkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa kunyahnya Anas bin Malik? Kunyah Abu, Abu siapa? Anas bin Malik. Ada yang tahu ini? Sebelah kanan. Abu Hamzah. Nah, ini perlu dilatih ya, supaya kita mengenal para sahabat. Nah, Abu Hamzah. Dan Abu Hamzah ini di kalangan orang-orang, ya, sebagian mereka orang-orang kafir, ya, dianggap sebagai salah satu nama teroris. Nah, ya, sebab karena katanya ada salah seorang yang tertuduh sebagai dalang teroris, namanya Abu Hamzah. La haula wala quwwata illa billah. Memang ini orang-orang khawarij menggunakan nama-nama kunyah-kunyah yang baik sehingga menghilangkan image yang positif. Sehingga orang ketika menyebut kata Abu, ada Abu saja di depannya, orang sudah curiga. Abu, Abu biasanya ada termasuk teman-temannya mereka, kaum khawarij. Padahal tidak demikian. Alhamdulillah ahlu sunnah. Naam, mereka adalah orang yang paling rahmat kepada makhluk dan paling jauh dari sikap-sikap ifsad, melakukan pengrusakan di muka bumi. Nah, melakukan perbuatan-perbuatan teror yang tidak disyariatkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Asan Nabi sallallahu alaihi wa sallam 'ala ba'd nisa'ihi." Nabi sallallahu alaihi wa sallam mendatangi sebagian istrinya. "Wa ma'ahunna Ummu Sulaim." Dan bersama dengan mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam ada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Seorang wanita yang telah mendapatkan jaminan syurga dari wanita Ansar, Ummu Sulaim, dan termasuk di antara ahli fikihnya para wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tariqin ukhra anhu, dan dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik pula disebutkan, anna al-Bara ibn Malik kana yahdu birrijal wa kana anjashatu yahdu bin nisa wa kana hasan as-saut. Bahwa dalam satu perjalanan Al-Bara bin Malik ini menggiring kaum lelaki, yahdu. Jadi asal kata yahdu itu, dari asal kata hidah. Jadi disebutkan oleh para ahli bahasa, asal hukum munculnya hidah. Jadi hidah itu yang dimaksud adalah ucapan-ucapan syair-syair Arab untuk menghibur mereka dalam perjalanan. Bukan nyanyian ya, bedakan antara ghina. Tapi ini adalah lantunan-lantunan syair. Ya, lantunan-lantunan syair. Tidak seperti yang sekarang, nyanyiannya ada reknya, ada ini macam-macam ya. Dahulu mereka tidak mengenal itu. Nah, namun itu sesuatu yang keluar dari fitrah mereka, keluar dengan sendirinya. Sekedar untuk jadi penghibur dalam perjalanan. Nah, ya, seperti misalnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau bekerja bersama dengan para sahabat menggali pari dalam peristiwa perang Khandaq. Nah, maka sambil bekerja itu mereka melantunkan bait-bait syair untuk menghibur agar ya kelelahan itu berkurang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi laula Allah mahdadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina." Nah, lalu kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Ya, dan ini adalah merupakan lantunan-lantunan syair yang diperbolehkan, termasuk di antaranya hida. Nah, hida ini itu digunakan oleh orang-orang Arab dahulu dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan. Apabila mereka melakukan perjalanan safar untuk menghilangkan kelelahan sambil mengarahkan untanya, kendaraan mereka unta, sambil diarahkan, sambil kemudian mereka melantunkan syair-syair tersebut. Nah, disebutkan oleh Al-Firuz Abadi bahwa asal munculnya al-hida ini berasal dari seorang badu, orang badui. Nah, orang badui ini suatu ketika dia membawa budaknya. Nah, akhirnya sambil dia jengkel kepada budaknya, dia memukul budaknya tersebut. Nah, sambil dia menggigit jari-jarinya. Sambil kemudian berjalan dan dia mengatakan pada budaknya itu, di. Maksudnya ikuti tanganku. Nah, dari kata di. Nah, sambil mereka melakukan perjalanan, sambil ngomong. Ya. Agar kemudian budaknya ini mengikuti arahan majikannya, orang badui. Nah, dari situ kemudian muncul istilah al-hida dalam perjalanan, lalu kemudian mereka melantunkan bait-bait syair. Nah, di sini Al-Bara' bin Malik dalam perjalanan beliau menggiring kaum lelaki. Yang dimaksud di sini menggiring kaum lelaki, yakni kaum lelaki yang mereka naik unta, untanya yang digiring, untanya yang diarahkan. Ya. Untanya yang diarahkan. Apakah dengan cara ditarik? Ya. Ditarik. Nah, yang lainnya berada di atas unta, kemudian yang satunya turun menarik unta tersebut. Jangan sampai dia salah arah. Nah, ini Al-Bara' bin Malik menggiring kaum lelaki. Wa kana Anjashah yahdu bin nisa, sedangkan Anjashah ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kunyah beliau Abu Mariyah. Nah, Anjashah ini yahdu bin nisa, dia menggiring kaum wanita. Jadi untanya itu yang digiring oleh Anjashah. Nah, dan mereka menggiring tentu sambil melantunkan bait-bait syair tersebut. Nah, itu disebut al-hida, menggiring sambil melantunkan bait-bait syair. Wa kana hasan as-sauti, dan Anjashah ini seorang yang dikenal dengan keindahan suaranya. Bagus, merdu suaranya ketika dia melantunkan syair-syair itu. Dan itu didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam pun mengatakan, "Ya Anjashah, wahai Anjashah, ruwaidan sawqaka bil qawarir, pelan-pelanlah kamu ketika engkau menggiring botol-botol ini." Apa kok yang dimaksud botol-botol? Ya. Ini kalau diterjemahkan secara letter-letter seperti itu, orang jadi bingung. Menggiring botol itu maksudnya apa? Al-Qawarir itu jamak dari Qarurah. Qarurah itu asal makna dalam bahasa Arab, artinya botol. Kenapa disebut Qarurah dalam bahasa Arab? Sebab botol itu kalau diisi air, tumpah enggak? Enggak tumpah, menetap air itu. Dalam bahasa Arab, air yang menetap itu disebut istaqarr, qarra. Makanya disebut qarura. Ya. Itu botol yang kalau diisi air menetap dia, tidak tumpah. disebut qarurah, jamaknya qawarir. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat botol-botol ini, istilah botol-botol ini, yang dimaksud adalah para wanita. Pelan-pelanlah kalian ketika menggiring botol-botol itu, maksudnya ketika engkau menggiring para wanita, yakni unta-untanya para wanita. Kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para wanita itu disebutkan dengan istilah botol? Kenapa? Kata para ulama, disebabkan karena botol itu sangat mudah pecah. Ya, sangat lembut. Kadang-kadang botol itu jatuh sedikit jinanya, pecah sudah. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Anjasha, pelan-pelanlah engkau ketika engkau menggiring ya unta tersebut yang di atasnya para wanita, yang mereka itu ada ibaratnya seperti al-qawarir, seperti botol-botol. Nah, kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ungkapan ini ya, misalnya kita mengatakan kepada wanita, kamu botol ya, tentu tersinggung, iya kan? Masa wanita dibilangin botol? Nah. Ala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, fatakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, law takallama ba'dukum la'ittumuha alai. Sekiranya sebagian kalian bukan Nabi yang mengucapkan, tentu kalian sudah mencela orang yang mengucapkannya itu. Yaitu perkataan Nabi sawqaka bil qawarir, ketika engkau menggiring botol-botol itu. Itu kalau diucapkan oleh selain Nabi tersinggung itu. Nah, masa wanita dibilangin botol? Ya. Tapi karena yang mengucapkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasulullah itu tidak ada dustanya. Ya. Dan mereka mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan para wanita, tidak mungkin yang dimaksud oleh Nabi ini penghinaan. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah merupakan bentuk gurauan. Maka ini disebut dalam bab al-mizah, bercanda. Ya. Dan candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, bukan canda yang dusta. Beliau mempermisalkan para wanita itu dengan botol, disebabkan karena wanita itu sangat mudah sekali goyah. Ya. Lemah. Tidak seperti laki-laki yang kokoh. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anjasyah untuk pelan-pelan ketika engkau menggiring botol-botol tersebut, yaitu para wanita, apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menasihati Anjasyah ini dalam hal apa? Kenapa kok diperintahkan untuk ruwaidan? Ruwaidan itu pelan-pelan. Ya. Kalau misalnya ada teman kita balapan motor, dia balap cepat. Ruwaidan ya akhi, ruwaidan, pelan-pelan ya. Atau misalnya kita mengatakan mahlan. Nah, jadi kita belajar hadis sekalian belajar bahasa Arab ya. Nah, supaya kita mudah mengingat, praktekkan ya. Sambil balap, oh, Ustaz bilang ruwaidan, berarti enggak boleh balap. Nah, ya, apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ruwaidan sawqaka bil qawarir, hendaknya engkau pelan-pelan ketika menggiring para wanita itu. Ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anjasyah, wahai Anjasyah, pelan-pelan, maksudnya ketika engkau menggiring unta itu, jangan cepat-cepat. Jangan dipercepat. Kenapa? Karena yang di atas itu para wanita. Ya. Para wanita itu lemah ketika mereka berada di atas unta. Kalau cepat, untanya, wanitanya bisa-bisa terjatuh. Kalau sudah terjatuh, ya sama seperti botol ketika jatuh, pecah. Nah itu, paham ya? Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menasihati Anjasyah untuk pelan-pelan ketika menggiring unta tersebut, ketika mengarahkan unta itu, jangan cepat-cepat. Kalau Al-Bara' bin Malik kan menggiring unta di belakangnya laki-laki, di atas untanya laki-laki, tidak jadi masalah. Nah, Ini makna yang pertama, dikuatkan oleh sebagian para ulama di antara Al-Khattabi. Makna yang kedua yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Anjasyah, ruwaidan sawqaka bil qawarir, pelan-pelan ya, ketika engkau menggiring wanita-wanita itu, botol-botol itu. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah kekhawatiran beliau terhadap Anjasyah pada saat beliau melantunkan syair-syairnya, karena suaranya Anjasyah ini merdu. Ya. Karena merdunya suara Anjasyah, khawatir jangan sampai didengarkan oleh para wanita. Kalau didengarkan oleh para wanita, maka menimbulkan fitnah. Ya. Termasuk di antara sesuatu yang dapat menjadikan kesenangan seorang wanita terhadap laki-laki itu dari suara laki-laki. Nah, dari suara. Nah, kadang menimbulkan fitnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Anjasyah. Dan itu disebutkan dalam riwayat ini, wa kana hasan as-sawt, dan Anjasyah ini adalah orang yang bagus suaranya, merdu suaranya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir ketika beliau melantunkan syair-syair tersebut didengarkan oleh wanita. Ini dikhawatirkan menimbulkan fitnah, sehingga dinasihati. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan kedua pendapat ini benar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksudkan kedua-duanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Anjasyah pelan-pelan, maksudnya jangan terlalu cepat ketika menggiring unta. Sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menasihati Anjasyah untuk jangan ya terlalu mengangkat suaranya sehingga menimbulkan fitnah pada saat didengarkan oleh para wanita. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para wanita dengan istilah qawarir, mereka itu botol. Dan ini dianggap oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala termasuk bentuk canda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena ini kalimat yang tidak biasanya. Makanya Abu Qilabah mengatakan kalau sekiranya bukan Nabi yang mengucapkan kalimat ini, tentu dia akan dicela, dianggap merendahkan wanita. Tapi kan yang mengatakan ya Rasulullah alaihi salat sana, tidak mungkin Rasulullah merendahkan kedudukan para wanita mukminat. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah jalla wa ala memberi manfaat bagi apa yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.